Castro Rap Family. Kolaborasi. Ladies and gentlemen, you are listening to the best performance by DJ Cimeng Diaz featuring Rian Pain, Remix. Remix. kolaborasi. Kutinggal turun naik terus. Pokok yang kasih kau waktu punya jurus. Yang mulai bikin dia agak bulus. Supaya ada rencana bisa berjalan mulus. Masing-masing mulai kasih keluar jurus-jurus. Tinggal pilih yang dari kasar sampai mulus.